Setiap senyuman yang sering mengundang canda, tatap mata, gejolak emosi terasa jujur. Tanpa pamrih, jabat tangan aneka cara sebagai tanda. Dalamnya arti berkawan seutuhnya. Bagi